Monata. Oke. Cinta hanya untukmu, oh, oh. Kau tebarkan pesona. Dalam kelembutan cinta, hingga ku ingin katakan cinta. Cintaimu, kata orang Jawa aku tresno de awakmu, kata orang Sunda abdi bongko kamane, kata orang Useng isun demen nang riko, nada nada cinta ini hanya untukmu cabi sayang. Nada-nada cinta ini hanya untukmu, Javi.